Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Masih kita membaca keterangan dari Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang menjelaskan kepada kita tentang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 7 golongan orang yang Allah berikan kepada mereka naungan di hari kiamat, di hari tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana manusia pada hari itu merasa tersiksa dengan didekatkannya matahari, mereka berkeringat sehingga sebagiannya tenggelam, sebagainya sampai ke leher, sebagainya ke dada, pinggang, dan lutut mereka. Namun, ketujuh golongan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari kesusahan dan kepenatan dari hari itu karena amal-amalan yang mereka lakukan. Telah kita sebutkan 3 di antaranya. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil, imam seorang pemimpin, seorang penguasa yang adil dalam memerintah, yang adil dalam mengatur rakyatnya, mengatur negara, ya, atau daerah kekuasaannya. Ini merupakan amalan yang sangat besar, karena bagusnya pemerintah, baiknya pemerintah merupakan bagus, tanda bagusnya umat, ya, tanda bagusnya umat. Kemudian yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sebagaimana umumnya pemuda yang mereka tumbuh di atas senang-senang, tumbuh dengan ya pergaulan yang bebas dan tidak terbatas. Namun ya, pemuda-pemuda yang mereka bisa menghabiskan masa mudanya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan suatu keutamaan yang besar, ya, keutamaan yang besar, sehingga Allah pun membalasinya dengan balasan yang besar pula. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berkumpul dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka landasan berkumpulnya, asas dalam bersatunya adalah karena agama, karena Allah ta'ala, bukan karena masalah dunia, bukan karena masalah hobi, bukan masalah harta dan lain sebagainya. Lah, tidak. Namun mereka berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini merupakan amalan yang besar pula, ya. Seorang yang bisa tajarrud, benar-benar mengkhususkan persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan perkara yang sangat luar biasa. Karena pada umumnya manusia, mereka tersatukan sebab berkumpulnya itu karena urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah, karena harta benda, karena kedudukan, ya, dan lain sebagainya. Tidak. Ya, mereka yang berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara sebab mengapa orang-orang yang berkumpul di atas agama, di atas kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan balasan yang besar, karena ada adab-adab yang harus mereka tunaikan, adab-adab yang harus mereka bayarkan ketika cinta dan berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saling menasihati, ya, kemudian saling amal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, saling membantu, saling menolong. Ini ya, adalah merupakan harga yang harus dibayar ketika seorang bersaudara atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Selanjutnya yang keempat adalah wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan fil masjid. Yaitu seorang yang kalbunya tergantung, senantiasa berkaitan dengan masjid. Qala Syekh Hafizahullah, hadhihi khaslatun 'azimah jiddan laysat sahlatan. Sungguh perkara ini merupakan perkara yang besar, yang tidaklah mudah untuk dikerjakan. La yartahu illa an yakuna fi baitin min buyutillah yatlu fihi al-Qur'ana wa yad'u Allah fihi wa yadhkuruh wa yata'abbadu bis-salati. Orang tersebut tidak merasa tenteram kecuali di rumah Allah. Ya. Dia merasa nyaman di sana. Nyaman untuk apa? Untuk ibadah. Ya. Yatlu fihi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya. Yad'ullaha fihi, berdoa. Wa yadhkuruhu, dan berzikir. Wa yata'abbad bis-shalah, dan juga dengan salat. Nah, di dalam masjid banyak sekali ragam ibadah yang bisa dikerjakan. Ya. Baca Al-Qur'an, zikir, doa, salat, i'tikaf, ya, ta'lim dan lain sebagainya. Ya. Dalam masjid seorang akan mendapatkan ketenteraman. Ya. Fala yartah wa la yahna illa fi baitin min buyutillah. Tidaklah merasa nyaman kecuali di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nas yata'allaquna bid-dunya. Dalam keadaan manusia kebanyakannya condong kalbunya kepada dunia, merasa nyamannya kepada dunia. Ini kebanyakan manusia. Ya, merasa tentram, merasa nyaman, merasa tenang kalau dunianya tercukupi. Tidak peduli dengan ibadahnya. Tidak peduli dengan akhiratnya. Dia hanya merasa tentram kalau tabungannya banyak. Kalau rumahnya enak. Ya, kalau kendaraannya bagus. Dan lain sebagainya. Dia tidak memikirkan masalah ibadah. Apalagi tergantung hatinya dengan masjid. Boro-boro ke masjid. Ya, pura-pura ke masjid, sholat saja kalau sempat. Waliyahubillah. Iya, kita lihat kebanyakan masjid, bangunannya luar biasa, luas, megah, mewah. Namun jamaah yang memakmurkannya sedikit, sedikit. Di mana orang-orang? Padahal di samping kanan kirinya rumah-rumah kaum muslimin. Di samping kanan kirinya kantor-kantor yang banyak kaum muslimin. Di samping kanan kirinya pasar-pasar yang di situ banyak kaum muslimin. Kenapa hati mereka tidak terpanggil untuk ke masjid ketika azan dikumandangkan? Ya. Ketika sholat fardu ditegakkan, mereka tetap sibuk dengan dunianya. Karena nyamannya karena masalah dunia. Adapun orang ini, Masya Allah, dia bisa. Ya, bisa mengkaitkan, senantiasa menggantungkan hatinya dengan masjid, rindu untuk kembali ke masjid. Ya, rindu untuk kembali ke masjid. Jadi masjid di sini sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian ulama bisa bermakna dua hal. Bisa masjid yang zahir, ya, bisa masjid yang zahir artinya ya, bangunan masjid, ya. Namun bukan hanya di masjidnya, namun ibadah di sana. Yang kedua, masjid dalam artian masjid anggota sujud. Ya, karena kata masjid itu dalam ilmu sharaf ya bisa bermakna isim tempat atau isim apa? Alat. Ya. Bisa isim tempat ya ini yang menyebut tempat sujud ya ini masjid pada umumnya atau isim alat ya ini alat untuk sujud dari dahi, tangan, lutut dan kaki. Jadi artinya orang tersebut rindu untuk beribadah. Ya, rindu untuk beribadah. Jadi al-muhim kedua penafsiran ini pada hakikatnya sama. Pada hakikatnya sama. Yang menafsirkan masjid sebagai bangunan ya, tentunya bukanlah maknanya hanya rindu untuk masuk masjid saja, enggak kan? Tapi rindu untuk masuk masjid kemudian beribadah di sana. Adapun menafsirkan dengan masjid sebagai anggota sujud ini lebih khusus lagi, dia rindu untuk beribadah. Rindu waktu sholat. Ya, rindu waktu sholat. Setelah sholat subuh, rindu untuk sholat duhur. Setelah sholat duhur, rindu untuk sholat asar. Rindu dalam sholat. Demikian. Nah, ada kebanyakan manusia? Tidak. Kebanyakan mereka rindunya kepada dunia. Ya, fahadha yata'allakuna bidunya. Wahadha yata'allaku biusratihi. Dan yang lainnya. Ya, tergantungnya kepada keluarganya. Dan kerabatnya. Wahada ta'allaku bimaktabihi. Dan yang ini tergantung kalbunya dengan kantornya. Wahada ta'allaku biwazifatihi. Yang satunya lagi tergantung dengan wazifahnya, yakni pekerjaannya. Wahada ta'allaku bitijaratihi. Yang satunya lagi dengan jual belinya. Wahada ta'allaku bimasyiatihi. Yang lainnya lagi tergantung kepada peternakannya. Ini beliau rinci masalah dunia macam-macam, ya macam-macam. Yang satu ya tentang tokonya, rindunya untuk masuk toko berjual beli. Yang satu lagi rindunya ke kantornya untuk beraktivitas, ya. Yang satunya lagi rindunya untuk peternakannya, ya. Dan lainnya dari masalah-masalah duniawi. Tenteramnya di situ. Tenang hatinya di situ. Ya, sangat sedikit orang yang rindunya ke dalam ibadah, ke masjid. Sangat sedikit. Ya. Bainama hadza yamtaz bi anna qalbahu mu'allaqun bil masajid. Namun orang ini istimewa kalbunya karena tergantung kepada masjid. هذه خصلة عظيمة تؤهله لأن يكون من هؤلاء سبعة. Sungguh ini merupakan perkara yang besar yang benar-benar pantas untuk menjadikan orang tersebut termasuk di antara tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyelisihi kebanyakan orang, menyelisihi hawa nafsunya. Ya sebagaimana saya jelaskan di awal membaca hadis ini bahwa benang merah yang menghubungkan ketujuh golongan tersebut karena apa? Menyelisihi hawa nafsu dan menyelisihi kebanyakan orang. Imam adil, jarang sekali. Ya, imam yang adil. Ya, kalau seorang sudah berkuasa, orang sudah memiliki ya pangkat dan kedudukan, biasanya seenak-enak, ya, sewenang-wenang. Ya, namun dia adil. Ya. Seorang pemuda biasanya hura-hura, dia dalam ibadah. Ya. Orang berkumpul karena dunia, dia berkumpul dan bersatu karena Allah. Demikian pula ini, orang bergantung hatinya kepada masalah-masalah duniawi ya. Namun dia bergantung kepada masjid, bergantung kepada ibadah. Subhanallah. Ya. Idh hadza 'abidun wa salihun la yashtagil wala bi ghibatin wala bin namimah wa yatajannab al muharramat. Karena ya ini beliau juga memberikan suatu rincian, karena seorang yang hatinya tergantung kepada masjid ini merupakan suatu tanda bahwa orang itu adalah seorang hamba yang benar-benar saleh, hamba yang benar-benar saleh. La yashtagil la bi ghibatin wala bin namimah, dia tidak menyibukkan diri dengan ghibah dan namimah. Karena di masjid, di masjid mau ghibah. Hah? Mau ghibah sama siapa? Mau membicarakan orang. Mau ngerumpi ya, kalau istilahnya ya. Ngerumpi di masjid. Hah? Pantas enggak? Enggak pantas. Kalau di masjid ya adanya orang baca Quran, zikir, sholat, ya doa, taklim. Al-muhim pada hal-hal yang sifatnya amalan soleh. Di sana jauh dari masalah tadi ghibah, apalagi namimah, ya pertengkar adu mulut. Adanya di pasar kalau kayak gitu. Iya kan? Demikian. Ya, menggunjing ini kalau di kantor-kantor ya atau di pasar-pasar ya untuk ngisi waktu biasanya. Nah, ini akan mudah sekali seperti itu, terpancing untuk membicarakan orang lain, terpancing untuk membuka aib orang lain. Ini sudah kita ketahui bersama. Namun di masjid seperti itu tidak. Jadi orang yang rindu ke masjid ini merupakan tanda dia orang yang saleh, yang terjauhkan dari hal-hal tersebut. Dia mending ke masjid daripada mendengar ghibah. Dia melarikan diri ke masjid, berlindung di masjid dari meninggalkan ya hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Wa yatajannab al-muharramat, dia menjauhi sesuatu yang haram. Faman hadza wasfuhu qalbuhu mu'allaqun bil masajid fa insyaallah an yakuna ba'idan min masakhitillahi azza wa jalla. Maka barang siapa yang qalbunya bergantung dengan masjid, senantiasa rindu kepada masjid, maka insyaallah Allah akan menjauhkannya dari kemurkaan. Allah akan menjauhkan dari kemurkaannya. Karena masjid merupakan tempat yang Allah cintai. Afdalul buq'ah fil ard masajid. Tempat yang paling afdal, tempat yang paling Allah cintai di bumi ini adalah masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang juga cinta kepada masjid, artinya juga Allah cinta kepada dia. Ya Allah akan meridhoinya, tidak akan murka kepadanya. Demikian. Ini sifat yang keempat. Ya, seorang ya, bergantung kalbunya kepada masjid. Cinta masjid. Ya, memakmurkan masjid. Ya, dengan berbagai macam ibadah. Ya. Kemudian, sifat yang kelima. Warajulun da'athum ra'atun dhat mansibin wa jamalin ila nafsiha fa qala inni akhafu Allah. Dan ada seorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan mansib, artinya kedudukan juga. Jadi wanita terhormat, wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi manusia, bukan wanita rendahan, bukan. Namun, ya, dia takut, ya, takut dan tidak melayani ajakan wanita tersebut. Faqala inni akhafullah. Dia mengatakan aku takut kepada Allah. Benar-benar rasa takutnya diwujudkan dengan imtina', dengan dia menahan diri dari hal-hal yang Allah murkai. Ya Allah benci. Ya, inilah rasa takut dan konsekuensinya. Benar-benar menahan diri dari apa yang Allah benci. Hadza afifun, ini merupakan sifat orang yang afif, orang yang menjaga kehormatannya. Indahu iffah. Dia memiliki sifat iffah. Harga diri, kehormatan diri benar-benar dijaga. Min khawfihi min Allah tabaraka wa ta'ala, karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga diri dari perbuatan dosa, menjaga diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang keji. Ini jaga kehormatan dirinya. Falam yastajib lihadihi da'wah al-khabisah, dia tidak mau menuruti panggilan dan ajakan yang jelek tersebut. Tadakkarallaha wa khafahu fanajah, dia mengingat Allah dan takut kepada Allah, akhirnya pun dia selamat dari perbuatan keji tersebut. Ya, dari perbuatan yang jelek tersebut. seorang yang sudah dipaparkan padanya sebab-sebab kemaksiatan, sangat sedikit yang bisa selamat. Ya, apalagi zaman sekarang yang begitu banyak media, yang begitu banyak ya arus globalisasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Ya. Maka sangat sedikit orang yang bisa selamat darinya. Waliyadzubillah. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Iya. Jadi seorang yang bisa mengingat Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Ya, maka dia akan selamat. Maka ada sebuah pepatah mengatakan, jangan heran engkau melihat orang yang binasa, bagaimana dia binasa. Tapi heranlah kepada orang yang selamat, bagaimana dia selamat. Jadi misalkan di zaman sekarang ada orang yang berzina. Ya. Orang yang berzina. Padahal dia misalkan orang yang terhormat misalkan. Kok bisa ya? Jangan heran. Karena apa? Karena memang zamannya sangat banyak sekali pemicunya. Ya. La tas'al man halak kaifa halak. Jangan kau heran kepada orang yang binasa, bagaimana dia binasa. Tapi heranlah, ya, bagaimana seorang yang selamat bisa selamat. Ya, karena saking derasnya sebab-sebab dia kok bisa selamat. Nah, seperti orang ini. Sebab-sebab kemaksiatan sudah sangat terbuka lebar di depannya. Ya. Namun alhamdulillah, karena rasa takutnya kepada Allah, dia menjaga dirinya ya, dari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah, maka dia pun selamat. Selamat dari kemaksiatan, selamat dari perbuatan zina tersebut. Wa hadza lahu uswah bi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini merupakan bentuk keteladanan kepada Nabi Yusuf. Ya, lahu uswah, dia memiliki contoh, yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Ma'ruf bagaimana kisah beliau dengan Imratul Aziz. Ya. Ketika Nabi Yusuf diajak oleh Imratul Aziz ya, untuk berbuat zina. Ya. Namun Nabi Yusuf mengatakan ya, tidak mau. Ini akhafullah, aku takut pada Allah. Ya. Demikian. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fahuwa minas sab'ah alladzina yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyih. Maka orang ini sangat pantas untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala ya, di bawah naungan arsy-Nya di hari tidak ada naungan selain naungan-Nya. Demikian. Karena memang amal yang sungguh sangat besar. Sungguh sangat besar. Ya, dia bisa melepaskan diri dari berbagai sebab-sebab kemaksiatan. Ya. Kemudian yang ke-6 ya. Wa rajulun dzakara Allah fi khala'in fa fadhat 'aynah. Dan seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, fi khala'in, di tengah kesendirian. Fi khala'in artinya sendirian. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Fa fadhat 'aynah, kemudian berlinanglah air matanya. Mukhlisun lillahi la yattali' ala 'amalihi illa Allah. Dia ikhlas dalam amalannya tersebut. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menangisnya enggak dibuat-buat. Ya. Ada orang yang mimpin zikir sambil nangis-nangis, ditonton nangisnya. Ditonton nangisnya. Itu bisa jadi ya Allah alam ya, nangisnya enggak ikhlas. Tapi kalau ini sendirian, enggak pengen dipuji, enggak pengen disanjung. Wah, kalau khusyuk banget Masya Allah, kalau zikir, kalau sholawat Masya Allah sampai nangis. Enggak butuh itu. Enggak butuh dipuji dan disanjung, enggak butuh. Dia benar-benar nangisnya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar memahami apa yang dia ucapkan dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barang siapa yang memahami apa yang dia ucapkan dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an yang dia baca, niscaya dia akan benar-benar bisa merasakan khusyuk yang luar biasa. Iya. Di antara para ulama dahulu ada yang kalau mendengar surat Az-Zalzalah dibacakan, dia pingsan. Karena dia merenungi dan sangat menghayati makna kalimat, makna firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dia benar-benar bisa memaknainya. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang baik, walaupun sebesar semut kecil, dia akan melihatnya. Barang siapa yang mengamalkan dengan amalan yang jelek, meskipun sebesar semut kecil, itu pun akan melihatnya. Dia benar-benar menghayatinya. Masya Allah, dia pingsan. Karena saking menghayati makna Al-Quran. Demikian. Dalam hadis ini, orang yang berzikir ini sendirian, enggak ada yang melihatnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak butuh dipuji, tidak butuh disanjung, dan tidak butuh pengakuan. Nangis karena takut pada Allah. Mukhlishun lillah la yattali' ala 'amalihi illallah wa idza bihi yatadhakkaru 'azamatallahi wa jalalahu wa 'uqubatahu wa na'imahu fabaka khaufan min ghadabihi ومن عذابه ويبقي أيضا في نفس الوقت طمعا في رحمته عز وجل وحبا لله واشتياقا لرؤيته سبحانه وتعالى. Jadi ketika dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat yatazakkar azamat Allah, keagungannya, kebesarannya, ya, benar-benar mendalami dan memahami betapa besar Allah Subhanahu wa taala dibanding kita sebagai manusia yang sangat-sangat kecil. Yang sangat-sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tidak ada pantasnya untuk berbuat sombong. Tidak ada pantasnya berbuat sombong. Iya. Kalau mau direnungkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita sebagai seorang manusia di bumi Allah yang besar ini, itu sudah tidak ada lagi bandingannya. Manusia dibandingkan dengan bumi saja, hah? Bisa dibandingkan enggak? Berapa kali, berapa persen antara bumi yang luas ini, yang besar ini, dengan manusia yang kecil ini? Sudah tidak ada bandingannya, ya. Mau dikalikan berapa? Ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta bumi, sang pencipta langit. Jauh, jauh lebih besar. Kalau mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan benar-benar merasa kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak ada apa-apanya, sehingga enggak berani berbuat macam-macam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uqubatahu wa na'imahu, dia juga mengingat hukuman Allah dan nikmat-nikmat yang dia berikan. Dia mengingat, kita diperintah oleh Allah untuk mengingat nikmat. Ya, sekian banyak dalam ayatnya Allah memerintahkan kaum mukminin untuk mengingat nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tujuannya apa? Untuk disyukuri. Kita mengingat nikmat Allah yang ini, yang itu. Kita bandingkan dengan apa yang kita berikan, kita kerjakan, kita amalkan dari amalan soleh dan ibadah, sangatlah kurang, sangatlah kurang, ya, sehingga dia merenungi nikmat Allah yang kita rasakan dan ibadah yang kita kerjakan, timpang rasanya. Apa yang kita kerjakan belum sepadan dan sama sekali tidak sepadan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau orang paham ini, ya, merenungnya di tengah kesendirian, ya, malam hari sendiri merenungi ini, Masya Allah, pasti dia akan merasakan betapa, ya, sedihnya, betapa apa, betapa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabaqa khaufan min ghadabillah wa min adzabihi, maka dia merasa takut menangis karena takut. Masya Allah, ya Allah, Engkau memberikan nikmat yang begitu besar ini, tapi syukurku tidak seberapa, ibadahku tidak seberapa, masih banyak kekurangan di sana sini. Takut dia, takut, tidak merasa bangga dari ibadah-ibadahnya. Wah, saya sudah ini, saya sudah itu, ya saya sudah bisa ini, sudah bisa itu. Tidak bangga dia dengan ibadahnya. Bahkan senantiasa merasa nikmat Allah jauh lebih besar darinya, jauh lebih besar daripada apa yang kita berikan dari ibadah-ibadah tersebut. Iya, seorang bisa sedekah dengan jumlah yang besar, kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, belum seberapa. Iya, seorang bisa sholat dengan baik, kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, belum seberapa. Apalagi sholatnya pun bolong-bolong, ya. Apalagi sholatnya pun kekurangan, ya. Jadi ketika dia merenungi, membandingkan antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dia rasakan, yang dia terima, dengan apa yang kita amalkan dari amalan soleh, niscaya akan timbul rasa takut dalam kalbu, pasti, pasti. Tapi kalau tidak pernah merenungi hal ini, dia akan merasa bangga dengan amalannya. Dia akan merasa, wah saya sudah bisa ini, bisa itu. Tidak. Ini. Ya, dia merasa takut ketika membandingkan antara nikmat dan ibadah yang dia kerjakan. Ya. Namun, di sisi lain, dia merasa harap. Wa aidan fi nafsil waqt tam'an fi rahmatillahi wa hubban lillah wa ishtiyaqan li ru'yatih. Namun di lain sisi, dia juga menangis dengan penuh harapan. Karena selain dia membandingkan nikmat dan ibadah yang dia kerjakan, dia juga sadar, dia juga mengetahui bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmah. Iya, jadi dia pun dengan penuh harap menangis. Ya Allah, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ya Allah, ampunilah hambamu yang penuh kekurangan ini. Ya Allah, dia mengharap, takut sekaligus harap. Ya, takut sekaligus harap. Inilah yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada kekhusyuan yang betul-betul. Ya, sehingga tidak congkak dengan ibadahnya. Karena merasa aman dari azab Allah Subhanahu Wa Taala, ini pun dosa besar. Dia sudah bisa melakukan sekian amalan ibadah. Ya, sudah bisa haji, sudah bisa umrah, sudah bisa sedekah bangun masjid full dari dasar pondasi sampai jadi, dari dia semua miliaran dia berikan untuk bangun masjid misalkan. Ya, terus dia sedekah untuk apa namanya? Kemaslahatan kaum muslimin. Tapi tidak didasari dengan tadi merenungi nikmat, merenungi apa yang kita ya amalkan. Ini akan mengantarkan kepada bangga diri, ujub. Bangga diri ini merupakan dosa besar. Bangga diri merupakan dosa besar. Karena bagaimanapun juga dia bisa seperti itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Laulallah ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kalau bukan Allah, kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa sedekah. Ya. Oleh karena itu, seorang ulama mengatakan, aku pagi hari kesiangan tidak sempat sholat malam, ya, an asbahtu, ya, nadiman ala sholatil lail ahabbu ilayya min an asbahtu, ya, ajaban linaf fi nafsi, ya, min salatil lail aw kama qala. Aku di pagi hari menyesal karena enggak salat malam, ya, ketiduran, ya, bangun-bangun sudah azan subuh, ya, dia kelewatan salat malam, dia nyesal, aduh kenapa ini, ya. Ini lebih dicintai, lebih disukai daripada dia berpagi hari bangga, wah bisa salat malam. bangga diri bisa sholat malam. Ini lebih disukai daripada yang disukai apa? Yang nyesal. Karena menyesal dia akan mengakui kekurangan. Kekurangan diri. Tapi kalau bangga diri dia akan merasa bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahaya. Ujub. Ya, maka senantiasa diiringkan antara merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan apa yang kita amalkan dari ibadah. Niscaya akan timpang. Ya, ini tidak akan seimbang, pasti berat sebelah. Berat apanya? Berat apanya? Berat nikmatnya jelas. Artinya nikmatnya jauh lebih besar daripada amalan yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di akhir hayatnya dalam surat An-Nasr. Dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota, ini kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dalam agama Allah, afwaja, berkelompok-kelompok. Artinya, dakwah beliau telah berhasil dengan gemilang. Ya, beliau sudah sukses dalam mengemban risalahnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka, bertasbihlah, memuji Rabbmu, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha memberi taubat. Ya, di sini ada suatu rahasia. Mengapa seorang yang telah melakukan suatu ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan suatu ibadah yang besar, yakni apa? Dakwah. Di akhir hayatnya ketika Rasulullah hendak meninggal, Allah memerintahkannya untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Beristighfar. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Karena ibadah-ibadah yang dia kerjakan adalah merupakan taufik dari Allah yang perlu untuk disyukuri. Perlu untuk disyukuri. Dan kesyukuran kita itu pun perlu disyukuri. Jadi kita tidak akan bisa benar-benar mensyukuri dengan sebaik-baiknya, dengan hakikat syukur. Saya beri satu contoh. Orang mendapatkan nikmat berupa anak soleh. Nikmat bukan? Nikmat. Dia bersyukur. Alhamdulillah, dia bersyukur benar-benar bisa, ya, memiliki anak soleh, dibimbing. Ya, ini bentuk kesyukurannya. Ya. Nah, bersyukurnya ini juga merupakan nikmat. Syukur nikmat atas nikmat anak soleh. Nah, dia mendapatkan taufik untuk syukur yang pertama ini. Ini juga merupakan suatu kenikmatan. Taufik dari Allah. Butuh kesyukuran yang kedua. Dia bisa mensyukuri nikmat syukur. Dia bisa mensyukuri nikmat syukur. Kemudian nikmat yang kedua ini juga wajib untuk disyukuri. Terus demikian. Sehingga semakin besar nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba, maka semakin besar pula harus disyukuri. Dan semakin berat pula untuk disyukuri. Oleh karena itu ditutup dengan apa? Istighfar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Ditutup dengan maghfirah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kelak di akhir zaman. Apa yang beliau banggakan dari julukan? Julukannya maghfirah. Abdun ghafarahullahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi istighfar ini sangat perlu. Ya. Seberapa amalan, seberapa syukur yang kita kerjakan, itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa menyamai, mengimbangi nikmat Allah. Tidak akan bisa. Jangankan mengimbangi. Menghitung nikmat saja tidak bisa. Oleh karena itu, ya, sangatlah pantas orang ini, ya, ketika membandingkan antara nikmat yang dia rasakan dengan apa yang dia kerjakan dari ibadah, merasa takut, tidak ada apa-apanya rupanya apa yang saya kerjakan dibanding nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Maka dia pun takut, ya, tidak bisa mensyukuri dengan sebenarnya, ya, takut terus. Namun di sisi lain dia juga mengharap. Ini jadi kita harus senantiasa mengiringkan dua perasaan ini, perasaan takut, ya, dan perasaan harap. Takut hukuman Allah dan azabnya, dan mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia seberapapun, ya, dia merasa kurang, seberapapun dia merasa penuh dosa, seberapapun dia merasa kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, namun jangan lupa, jangan sampai dia lupakan bahwa Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pemberi taubat, Allah maha pengampun. Sehingga dia juga di sisi lain membesarkan rasa harap. Ya, mungkin harap. Ya, hubban lillah, karena dia cinta kepada Allah. Wasyiaqan liru'yatihi, dan juga dia rindu. Ya, rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rindu untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala merupakan nikmat yang terbesar di jannah. Nikmat yang paling besar di sorga, di jannah, adalah melihat wajah Allah. Ya, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rindu untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menangis. Menangis dosa-dosanya. Di sisi lain dia mengharapkan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia mencintai Allah dan rindu untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kemudian yang terakhir dari tujuh golongan tersebut, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta lam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuh. Seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah disembunyikan, yang dirahasiakan, hatta la ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuh. Dia sembunyikan sedekahnya, dia sembunyikan amalan solehnya dengan tangan kanan, hingga tangan kirinya pun tidak tahu. Luar biasa keikhlasannya, luar biasa. Ya. Wa in tubdu sadaqatin fa ni'mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah, menampakkan dalam rangka untuk mencontohkan. Fa ni'mah, ini boleh. Ya. Memberikan sedekah dengan terang-terangan, dengan harapan, dengan tujuan dicontoh oleh orang lain, ini boleh. Boleh. Namun wa in tukhfuha, namun kalau kalian sembunyi-sembunyi, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada orang fakir dengan sembunyi-sembunyi, fahuwa khairul lakum, ini lebih baik. Ini lebih baik. Demikian. Jadi sedekah yang sembunyi-sembunyi bernilai besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Apalagi orang sebelahnya, apalagi teman sejauhnya. Tidak perlu dipamerkan, tidak perlu didokumentasikan. Ya, sedekah di foto, cret. Wah, apa ini? Ya, butuh pengakuan. Tidak cukup pengakuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Orang yang mukhlis, orang yang benar-benar ikhlas, ya, dia bersedekah dengan sesuatu yang dirahasiakan. Dia cukup pengakuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak butuh pengakuan dari manusia. Wa hadza aidan mukhlishun lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan tanda keikhlasan seorang untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tasaddaqa lillahi, dia benar-benar bersedekah untuk Allah, lillahi ta'ala, la riya'an wala sum'ah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Ya, sum'ah dan riya pun lebih sama, ya. Ini ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung. innama yuridu bidzalika wajhallah, hanya mengharapkan wajah Allah dengan sedekahnya tersebut. Wa yubalik fi ikhfaihi, dia benar-benar menyembunyikannya, benar-benar ya, merahasiakannya. Hadhihi shadaqah hatta la yattali 'alaiha illallah, sampai-sampai yang tahu hanya Allah. Ya, istrinya enggak tahu, anaknya enggak tahu. Ya. Fa huwa yubalik fi ikhfaiha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Sampai-sampai dikatakan tangan kirinya enggak tahu apa yang dikerjakan tangan kanannya. Ini kan sungguh luar biasa menyembunyikannya. Fa kaifa binnas, ya. Bagaimana dengan orang lain? Tentunya lebih-lebih tidak tahu. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Ustaz Mukhtar Hafizullah dalam muhadharah di pagi hari di Masjid An-Nur. Ya, beliau mengkisahkan tentang siapa? Seorang tabi'in. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain. Husain cucu Rasulullah. Ya, Ali bin Husain. Ali bin Husain ini ya, seorang tabi'in ya. Beliau ya, di zamannya masih hidup ya, saat itu orang-orang fakir miskin tercukupi kebutuhannya. Di pagi hari ya, dalam jangka waktu tertentu ada bahan makanan di depan pintunya. Ya, bahan makanan di depan pintunya. Tapi enggak tahu siapa yang ngasih. Enggak tahu siapa yang bersedekah tersebut. Dan penduduk kampung pun enggak tahu. Enggak tahu siapa. Sampai ketika ya, Ali bin Husain ini meninggal, ya, seorang yang memandikan jenazahnya kaget. Ternyata di pundak beliau ada bekas kapalan. Ya, karena biasa angkat beban berat. Dan sepeninggal beliau, tidak ada lagi karung-karung makanan di depan pintu. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Ini cicit Rasulullah SAW. Menyembunyikan sedekah sedemikian rupa. Ya. Sampai meninggal pun tidak ada yang tahu. Luar biasa. Luar biasa bagaimana menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan amalan soleh. Oleh karena itu juga, sebuah petikan nasihat dari Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau juga mengatakan, "Uktum hasanatik kama taktum sayyiatik." Sembunyikan kebaikanmu, artinya amalan-amalan solehmu, seperti kau sembunyikan kejelekanmu. Ya, kejelekan kita sembunyikan enggak? Sembunyikan, aib. Kalau kita umbar, aib. Nah, demikian pula amalan soleh, jangan diumbar. Amalan soleh disembunyikan. Menjaga keikhlasan, jauh dari riya. Demikian. Falyahzar al-mu'minu minar riya, maka hati-hatilah dari riya. Falyahzar al-wuqu' fi ma yunaqid hadhihi sifat. Kemudian secara umum beliau menyebutkan hati-hati dari hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat yang tadi yang tujuh. Wa risalatu Muhammadin kulluha khair. Kemudian beliau melanjutkan dengan menyebutkan secara umum. Risalah Nabi Muhammad SAW semuanya adalah kebaikan. Wa kulluha nur, dan semuanya adalah cahaya. Wa kulluha huda, petunjuk. Jalla alal umuril azimah, menunjukkan kepada perkara amalan salih yang besar. Wa alal a'mal kathiratin minha as-salah, was-sawm, was-zakah, wal-hajj, wal-zikir, wal-tilawati al-Quran, ila ghairiha minasy'ab, wal-hisal allati lam nazkurha. Ya. Ini hanya sekedar contoh apa yang beliau sebutkan oleh Syekh rahimahullah. Dan risalah Rasulullah lebih luas daripada itu semua. Semuanya kebaikan, semuanya cahaya, semuanya petunjuk yang menunjukkan kepada amalan soleh dan amalan yang besar seperti salat, puasa, zakat, haji, zikir, tilawatul Quran dan yang lainnya dari amalan soleh yang tidak sanggup aku sebutkan di sini. Wal kabairi aidan, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhi ke kabair. Kabair, dosa besar. Ya, katsirah yang banyak sekali. Ya. Ala ra'siha, yang paling besarnya as-sab'ul mubiqat, tujuh dosa yang sudah disebutkan. Ya, tujuh dosa yang sudah disebutkan. Syirik, sihir, membunuh jiwa, makan riba, memakan harta anak yatim. Kemudian, menuduh wanita yang mukminan. Satu lagi apa? Lari dari medan pertempuran. Tujuh mubiqat, tujuh dosa besar. Banyak lagi, namun tujuh ini yang paling berbahaya. Iya. Ala rasiha asabul mubiqat falyadrus hal mukmin, maka sepantasnya seorang mukmin mempelajarinya dengan rinci. Amalan-amalan soleh dan amalan-amalan yang jelek. Amalan soleh untuk diamalkan, amalan jelek untuk diwaspadai, dihindari. Falyadrus hal mukmin min kitabillahi wa sunnati rasuli waliyahzarha, maka sepatutnya seorang mukmin mempelajarinya, ya, dari kitab Allah dan kita dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghindarinya. Ya, ini jadi suatu prinsip dalam belajar kebaikan untuk diamalkan dan mempelajari kejelekan untuk dihindari. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Belajar kebaikan tauhid, ya, amalan soleh, ya, sunnah-sunnah Rasulullah dipelajari, diamalkan. Sebaliknya, syirik, bid'ah, ya, maksiat, dipelajari, ditinggalkan, dihindari. Ini satu prinsip yang enggak bisa dipisah. Ya, ini satu kesatuan. Belajar kebaikan, ya, juga belajar keburukan. Belajar kebaikan untuk diamalkan, belajar keburukan untuk dihindari. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Ya, dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi aku bertanya tentang kejelekan karena takut, ya, menjumpainya. Ya, juga dalam syair seorang mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi." Waman lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari. Barang siapa yang tidak tahu keburukan, ya, dan kebaikan, maka dia akan jatuh kepada keburukan tersebut. Ya, demikian. Jadi sangat perlu untuk seorang mukmin mempelajari kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan secara terperinci agar bisa mengamalkan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai dari pembahasan tentang tujuh amalan soleh. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan yang lain pada pertemuan hari Sabtu, ya. Hari Sabtu, karena hari Jumat kita skors untuk libur dulu. Hari Jumat kita bertemu lagi insyaallah pada hari Sabtu insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.